لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة المسلمون رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan materi kita dari pembahasan kitab Masailil Jahiliyah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan masuki permasalahan yang ke-89 demikian pula 90 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh al-Islam. Berkata al-muallif rahimahullah, al-fakhru bil ahsab. Di antara dari permasalahan jahiliyah adalah al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan nasab, merasa bangga dengan jalur nasabnya, keturunannya. Pada zaman jahiliyah, manusia di waktu tersebut hidup dalam keadaan berkelompok-kelompok. Kalau bahasa Arabnya berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Yang sumbernya asalnya adalah dari satu keluarga. Kemudian dari satu keluarga tersebut beranak pinak menjadi sekelompok keluarga yang demikian banyak. Maka cucu-cucu atau cicit-cicit dari satu keluarga tersebut, penamaan mereka dinisbatkan ke nenek moyangnya. Seperti Banu Hashim, anak keturunan Hashim. Banu Abdi Manaf, anak keturunan Abdul Manaf. Dan yang semisalnya, mereka berkumpul di satu tempat sehingga hidup dalam keadaan berkabilah, berkelompok-kelompok. Termasuk dari adat kebiasaan jahiliyah, mereka sangat memuliakan yang namanya nasab. Seorang yang memiliki nasab yang tinggi, nasab yang mulia, artinya dari jalur keturunan seorang yang punya kedudukan yang tinggi dan kehormatan, anak cucu mereka benar-benar dimuliakan sama mereka dan dihormati, disegani. Sehingga ini menjadi satu kebanggaan. Tapi ada seorang yang lahir dalam keadaan berasal dari satu nasab yang tersohor, yang terhormat, maka mereka disegani, mereka dimuliakan. Ini permasalahan jahiliyah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, at-ta'nu fil ansab. Mereka mencela satu nasab, keterbalikan dari yang pertama. Kalau pembahasan yang pertama, mereka bangga dengan nasab garis keturunannya, dianggap sebagai satu kehormatan, satu kemuliaan. Yang berikutnya, mereka mencela yang namanya nasab. Kalau semisal ada salah seorang yang berasal dari nasab keturunan dari kalangan keluarga yang tidak terhormat, maka mereka rendahkan. Bila mana nasab mereka adalah nasab yang tidak terpandang, maka mereka lecehkan. Ini kebiasaan tradisi ahli jahiliyah, sehingga seorang akan semakin menderita. Walaupun dia kaya, walaupun dia berharta, kalau semisal dia berasal dari nasab keturunan yang jelek, seorang yang menderita, seorang yang hidup dalam keadaan fakir akan dimuliakan bila mana dia berasal dari nasab keturunan yang terhormat. Ini keadaan ahli jahiliyah. Adapun al-Islam tidak membeda-bedakan yang namanya nasab. Bahkan al-Islam ini mempersatukan serta mempererat yang namanya ukhuwah, ya kan, persaudaraan. Sehingga tatkala seorang berasal dari nasab keturunan yang tidak terhormat ataukah yang terhormat, mereka seluruhnya dipersatukan di atas ukhuwah Islamiyah, saudara se-Islam. Islam tidak membeda-bedakan kemuliaan seseorang berdasarkan dari nasabnya. Tapi yang dibedakan dari sisi kemuliaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hal perkara at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan waja'ala syu'uban wa qabaila, kami telah menjadikan kalian tersebut dalam keadaan syu'uba, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Akan tetapi tidaklah yang menunjukkan kemuliaan seorang adalah ditinjau dari sisi sukunya, ditinjau dari sisi keluarganya. Allah sebutkan akhir pada ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, bahkan pada generasi awal-awal pemeluk al-Islam, kebanyakannya mereka dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah, dari kalangan hamba sahaya. Di antara mereka ada Bilal ibn Rabah dan yang semisalnya. Namun di dalam sejarah Islam mereka menjadi sosok seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mulia, yang terhormat. Yang demikian disebabkan karena amalannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tradisi merasa bangga dengan suku serta mencela satu suku atau satu marga yang tidak terhormat, ini termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah, dan yang demikian dilarang di dalam al-Islam. Tidak dibenarkan seorang membanggakan dirinya karena memandang bahwasanya dia dari seseorang yang terhormat. Tidak boleh seorang melecehkan seorang yang lain disebabkan karena dia bukan dari marganya, bukan dari kalangan keluarga yang terhormat. Pada sebagian wilayah negara Indonesia ini ada yang masih menjaga garis marga serta keturunannya, ya kan. Kalau dalam bahasa Bugis, orang yang lahir dalam keadaan berasal dari marga yang terhormat, ini diistilahkan dengan nama Andi, ya betul itu, Andi. Ya. Kalau orang Jawa Raden, ya, Raden ini dari garis biru, dia itu Raden, harus mulia, harus dimuliakan, harus dihormatkan. Walhamdulillah di negara kita ini, walhamdulillah itu sekedar penamaan saja. seorang yang bernama Andi tidak kemudian langsung akhirnya dihormati, tidak kemudian akhirnya langsung dimuliakan. Seorang yang tidak bermarga dengan marga tersebut tidak kemudian akhirnya dilecehkan. Alhamdulillah tempat kita tidak demikian. Namun apabila kita melihat sejarah ahlil jahiliyah, yang pada masa itulah al-Islam mulai muncul dan bisa kita katakan peletakan pondasi dakwah Islam adalah pada zaman tersebut. Ini masalah marga, demikian pula garis keturunan benar-benar dijaga oleh mereka. Karena itulah termasuk dari pernikahan ahlil jahiliyah yang diharamkan di dalam al-Islam. Terkadang ada seorang wanita ingin memiliki anak, akan tetapi yang dicari adalah marganya. Sehingga tatkala menikah, apa namanya, istrinya tersebut disuruh untuk kumpul dengan seorang yang memiliki marga yang terhormat. Bahkan suaminya bangga, ini lahir berasal dari marga tersebut. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang anak mencela marga ayahnya dalam rangka menyelisihi ahlil jahiliyah. Terkadang tatkala seorang anak lahir, apabila melihat masyarakatnya demikian, kita melihat sejarah pada zaman jahiliyah, mereka menyembunyikan marganya. Mereka menyembunyikan sukunya, malu. Kalau semisal diketahui dia dari seorang yang berasal dari marga keturunan yang jelek. Akhirnya pada sebagian keadaan ahli jahiliyah menyembunyikan nama orang tuanya. Bahkan falhasil akhirnya mereka mencela orang tuanya. Ini diharamkan di dalam al-Islam. Bahkan al-Islam memerintahkan agar tatkala seorang anak itu lahir, untuk kemudian menamai nasab dari anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya. Ud'uhum li'abaihim. Kalian panggillah anak-anak tersebut dinisbatkan ke ayah-ayahnya. Seperti Fulan ibni Fulan. Ya kan? Fulanah bintu Fulan. Nah, binnya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar supaya tatkala seorang anak itu lahir, binnya garis silsilah nasabnya dinisbatkan ke ayah aslinya, bukan dinisbatkan ke seseorang yang lain. Bahkan termasuk dari dosa besar apabila seorang anak tidak mau untuk kemudian ketahuan nama orang tuanya, sehingga tidak mau untuk kemudian dinisbatkan bahwasanya dia adalah anaknya si Fulan. Tidak mau pula dipanggil bahwasanya dia adalah putranya si Fulan. Ini termasuk dari sifat durhaka, uquq yang diharamkan di dalam al-Islam. Sehingga dalam Islam kita mengetahui bahwasanya garis keturunan sama sekali tidak menunjukkan kehormatan dan kerendahan keturunan dari garis marga tersebut. Tidak memandang ini dari keluarga ini atau dari keluarga yang lain, seluruhnya tidak menjadi standarisasi dasar kemuliaan dan kehormatan di dalam al-Islam untuk kemudian menilai kedudukan dan derajat seorang hamba. Kemudian di antara dari permasalahan jahiliyah yang berikutnya adalah al-istisqa'u bil anwa', meminta hujan dengan al-anwa'. Al-anwa' itu artinya adalah bintang. Sehingga ahli jahiliyah meyakini turunnya hujan adalah berasal dari bintang yang mereka tetapkan berada dari gugus sekian derajat di langit. Tatkala bintang ini muncul yang mereka kenali sifatnya, demikian pula posisinya, maka ahli jahiliyah meyakini tatkala pagi harinya turun hujan maka berasal dari bintang tersebut. Ini tradisi ahli jahiliyah, menisbatkan turunnya hujan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada bintang. Dan apabila seorang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahli jahiliyah, meyakini turunnya hujan tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena munculnya bintang ini dan bintang itu, maka asal hukumnya bisa menyebabkan pelakunya kafir, kufur. Karena dia meyakini bahwasanya satu kenikmatan itu bukan berasal dari zat al-mun'im yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah pernah berbicara kepada para sahabatnya di pagi hari, yang pas pada waktu itu masih ada beberapa rintik hujan yang bertanda bahwasanya pada malam harinya telah terjadi hujan yang deras, sehingga pada pagi hari tersebut masih ada sisa-sisanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui ya apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hambaku ini yang pada pagi hari ini ada yang di antara mereka yang beriman kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada pula di antara mereka yang kafir. Seorang yang beriman kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari tersebut, adalah mereka orang-orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Sesungguhnya kita diberikan air hujan ini karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari tersebut adalah seorang yang mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sungguh telah benar bintang yang kita lihat di malam harinya pada posisi ini dan posisi ini. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terkandung nas yang zahir yang jelas, sehingga dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasannya ilmu perbintangan termasuk dari ilmu yang bisa mengarahkan pelakunya ke dalam kekufuran. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwasannya seorang yang dirinya mempelajari ilmu perbintangan kemudian falhasil akhirnya menentukan satu kejadian yang dia lihat di alam nyata berdasarkan letak-letak bintang yang dia lihat di angkasa sebagai satu perbuatan kekafiran, sebagaimana ahli jahiliyah menisbatkan turunnya hujan karena bintang yang dilihatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di dalam salah satu hadisnya juga Nabi alaihi salatu wasallam mengategorikan perbintangan atau ilmu perbintangan termasuk dari cabang ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Zada mazada. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, maka pada hakikatnya dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu sihirnya seiring dengan semakin bertambahnya ilmu perbintangan yang digelutinya. Sehingga di dalam hadis ini pula dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang haramnya seorang muslim mempelajari ilmu perbintangan, apabila dengan ilmu perbintangan tersebut dia mengait-ngaitkan kejadian-kejadian yang nampak di alam nyata pada kalangan anak-anak muda zaman sekarang ini kan marak, apa namanya, zodiakmu itu apa? Oh, Scorpio. Nah, ini ramalan yang saya lihat pada bulan ini pada zodiak Scorpio seperti ini, seperti ini. Kamu apa, Gemini? Nah. Al-muhim, ada ramalan-ramalannya dan mengaitkan keadaan seseorang berdasarkan zodiaknya, dia akan mengalami demikian dan demikian. Dia akan terkena demikian dan demikian. Ini ternyata ilmu yang demikian adalah ilmu yang haram. Tidak boleh seorang muslim mempelajarinya. Kalau lah semisal dia membenarkan, maka sangat dikhawatirkan akan terkena kepada dirinya sebagaimana ahli jahiliyah. Ya kan, menisbatkan turunnya hujan, kalau diperluas bahasanya, menisbatkan satu kenikmatan karena bintang. Mendapatkan perkara ini, wah, karena zodiakmu ini, maka kamu mendapatkan demikian dan demikian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan mengategorikan ilmu perbintangan termasuk dari ilmu sihir. Ilmu sihir adalah termasuk dari ilmu kufur yang akan bisa menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata." Orang-orang yang mempelajari ilmu sihir atau para penyihir tersebut tidak akan mendapatkan keberuntungan. Bagaimanapun yang mereka datangkan, bagaimanapun yang mereka hasilkan, Allah sudah menyebutkan apapun yang mereka hasilkan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tidak akan menguntungkannya. Ini menyebutkan bahwasanya para penyihir dikeluarkan dari al-falah, dari keberuntungan. Sangat berbeda jauh dengan seorang mukmin. Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang beriman. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian perkara yang terakhir dari matan yang disebutkan di sini, an-niyahatu 'alal mayyit. Niyaha itu artinya meratapi seorang yang telah meninggal dunia. Ini termasuk dari tradisi ahli jahiliyah. Ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka mereka meratapinya dengan menampar-nampar pipi, dengan merobek-robek baju, berteriak dengan teriakan-teriakan histeris. Ini dikategorikan sebagai niyahah dan diharamkan di dalam al-Islam. Laisa minna man latamal junub wa syaqal jujub wa da'a bidakwal jahiliyah au kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan termasuk dari kami mereka orang-orang yang menampar pipi-pipinya dan merobek-robek pakaiannya dan berteriak dengan teriakan-teriakan ala jahiliyah. Bukan termasuk kami mereka. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan dosa besar. Yang dimaukan dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari perbuatan tersebut adalah an-niyah, ya, meratapi seorang yang meninggal dunia dengan berteriak histeris, dengan menampar-nampar pipi, dengan merobek-robek pakaiannya, sehingga dengan perbuatan yang dia lakukan tergambarkan dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mewafatkan ayah saya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ibu saya? Akhirnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala dan tidak ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian dia wujudkan dengan menyiksa tubuhnya. Ini yang dimaksud dengan niyahah. Meratapi sang mayit. Adapun seorang melinangkan air matanya disebabkan karena adanya keluarganya yang wafat, yang meninggal dunia, adalah perkara yang mubah, yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan, bahkan termasuk dari perkara yang wajar. Tabiat seorang tatkala berpisah dengan anaknya atau berpisah dengan ibunya, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan kawannya, ada rasa sedih. Ini tabiat manusia demikian. Sehingga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam dipanggil untuk kemudian melihat keadaan putranya yang bernama Ibrahim. Disebutkan dalam hadis tersebut, putra Nabi alaihi salatu wasalam yang bernama Ibrahim pada waktu tersebut dalam keadaan sakit keras. Dan bahkan sudah nampak tanda-tanda sekarat pada dirinya. Maka pada hasil dipanggillah Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mendatanginya dan membopong Ibrahim. Kemudian dilihatnya Ibrahim dalam keadaan sudah sesak nafasnya. Maka berlinang air mata Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu wa inna ala firaqika ya Ibrahimu lamahzunu. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini sedih, dan kami wahai Ibrahim tatkala melihat kita akan berpisah dengan dirimu, maka kita merasakan kesedihan, sehingga berlinang air mata Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula seperti kisahnya ayahnya Nabi Yusuf, Yaqub alaihi salatu wasalam, tatkala saudaranya Yusuf alaihi salatu wasalam membuang Nabi Yusuf, kemudian bersaksi dusta kepada putranya, kepada ayahnya Yaqub, mengatakan bahwasanya Yusuf dimakan serigala, padahal tidak demikian. Maka sedih Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, sering menangis, sampai disebutkan dalam surat Yusuf menyebabkan memutih, wabiyadad 'ainahu minal husni wa huwa kadhim. Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam karena demikian sedihnya berpisah dengan Yusuf putra kesayangannya, sering menangis setiap hari menyebabkan memutih kedua matanya, yakni buta alaihi assalatu wassalam. Sehingga yang dimaksud dengan ratapan yang diharamkan dan termasuk dari dosa besar, maknanya adalah ratapan yang berisikan yang bermakna seseorang melakukannya dalam keadaan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan diwujudkan dengan dia menyiksa dirinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah menyebutkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang di dalam hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang haramnya perbuatan niyahah, dan mengkategorikan niyahah ini termasuk dari dosa besar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, an-naihah, seorang wanita yang melakukan niyahah. Konteks lafaz niyahah dinisbatkan kepada wanita, kepada perempuan, karena seringnya perbuatan yang seperti ini dilakukan oleh para wanita. Seringnya perbuatan yang demikian dilakukan oleh para wanita. Kebanyakannya hati-hati kaum rijal, kaum pria memiliki kelonggaran, punya kelapangan dada menerima kenyataan, walaupun itu pahit, namun bisa masih menjaga perasaannya, menjaga suasana hatinya, masih bisa menguasai keadaan dirinya. Namun seorang wanita sebagiannya tidak demikian. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan perbuatan dari niyahah ini dinisbatkan kepada seorang wanita. An-na'ihah, seorang wanita yang melakukan niyahah. Iza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia akan bangkit pada yawmal qiyamah dalam keadaan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya pakaian dari qatiran, dari tembaga yang panas menyiksanya. Wa dir'un min jarabin, dan satu lapis pakaian dari penyakit kusta. Jarab, penyakit gatal pada bagian kulitnya, sehingga dia merasakan kepedihan dari pakaian, dari tembaga yang dikenakannya, dan merasakan ketidaknyamanan karena ada yang mengganggu pada lapisan kulitnya, tersiksa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata ratapan yang seperti ini tidak hanya berakibat buruk kepada pelakunya, bahkan berakibat buruk pula kepada sang mayit. Innal mayyita la yu'adzabu bima niha 'alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya seorang mayit itu merasa terazab disebabkan karena adanya keluarganya, kerabatnya yang meniahahinya, yang meratapinya, dia merasa terazab. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama tentang dianjurkannya seorang sebelum wafatnya untuk memberikan wasiat kepada kerabatnya. Di antara wasiat yang hendaklah disampaikan adalah larangan untuk kemudian melakukan ratapan. Larangan untuk kemudian mereka melakukan ratapan disampaikan. Jangan ada yang meratapi saya. Kalau saya sudah meninggal, ikhlaskan. Hendaklah kalian terima. Yang saya butuhkan setelah meninggalnya adalah kalian banyak doa. Ini disampaikan. Ini termasuk dari wasiat. Dari wasiat, sehingga seorang sebelum meninggal dibolehkan untuk kemudian menyampaikan wasiat. Dan wasiat yang seperti ini wajib untuk kemudian dijalankan oleh keluarganya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan satu ayat khusus tentang hukum wasiat seorang sebelum wafatnya. Bagi seseorang yang dia merubah isi wasiat tersebut, Allah sebutkan faman badalahu, barang siapa yang merubah isi wasiat itu setelah sebelumnya disepakati untuk dia jalankan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubadiluna. Sesungguhnya dosanya Allah kenakan kepada mereka orang yang merubahnya. Ini diantara hikmah seseorang memberikan wasiat kepada kerabatnya, kepada keluarganya, adalah agar supaya terlepas tanggung jawab dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nantinya dia terkena hadis Nabi alaihi salatu wasalam, akan merasa tersiksa karena istrinya meratapinya, karena putrinya meratapinya, karena ada keluarganya yang meratapinya. Sehingga penting untuk kemudian disampaikan wasiat tersebut. keempat perkara ini adalah termasuk dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang keseluruhannya adalah perbuatan yang diharamkan hukumnya di dalam al-Islam, sehingga seorang muslim tidak dibenarkan untuk kemudian mereka mengamalkannya. Seorang muslim tidak dibenarkan untuk kemudian menirunya, karena referensi asal dari munculnya perbuatan yang seperti ini adalah berasal dari bangsa jahiliyah. Ini isya jam berapa ini, Anas Saiful? Sudah ya. Nah, khair insyaallah kita cukupkan kajian kita. Adapun syarahnya insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.